Mengapa musibah terjadi? Jadi gelap gulita, letihlah sudah yang sudah. Lidahku ini selalu memanggil namamu sayang. Sekian lama ya lama engkau membisu, sekian lama ya pula kau jauh dariku. Janganlah kau salah, ataupun kau merasa berdosa, karena semuanya dosa dan derita rela ku menerima. Datanglah, letihlah sudah ya sudah. Lidahku ini selalu memanggil namamu dari dirimu sayang. Mama, mama, kenapa mama menangis? Letihlah sudah ya sudah, lidahku ini selalu memanggil namamu terlepas dari tubuhku. janganlah kau anggap aku tak pernah punya air mata. Kalau memang badan ini akan hancur jadi debu, ku tak akan berhenti. Mencari dirimu sayang. Letihlah sudah, ya sudah, lidahku ini selalu memanggil, memanggil namamu sayang.